بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab Al-Mujahadah, bab kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Semangat dan juhud bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah SWT, dalam mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita sampai pada hadis yang keempat, yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqumu min al-layli hatta tatafattar qadamahu, faqultu lahu lima tasna' hadha ya rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. حديث متفق عليه بخاري dan مسلم. Dan lafadz ini lafadz Bukhari. Dan yang seperti itu juga diriwayatkan dalam dua kitab sahih, dalam Sahih Muslim dan lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai pecah-pecah kakinya. Disebutkan tatafattar dan disebutkan pula tatawarram. Disebutkan beberapa lafaz, ada dalam lafaz disebutkan bengkak kakinya, disebutkan pula pecah-pecah kakinya. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam lafaz ini disebutkan tatafattar. Faqultu lahu, kata Aisyah, maka aku katakan kepadanya, lima tasna' hadha ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan yang sampai seperti ini ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni engkau apa yang telah lalu dan apa yang akan datang? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Dikatakan, tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Kalau memang sudah dijamin dengan ampunan, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Muttafaqun alaih. Ikhwani fidina azakumullah. Kaum muslimin, pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Di dalam hadis ini terlihat sekali bagaimana mujahadatul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil ibadah. Ini tepat sekali kalau Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab al-mujahadah, kesungguh-sungguhan. Karena betul-betul Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dilihat dari sisi kesungguh-sungguhan beliau dalam qiyamul lail. Bahkan sampai ditanyakan pada Aisyah, mengapa harus sampai demikian? Bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang? Dijawab, afala akunu abdan syakura. Kalau begitu, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti seorang beribadah karena mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, mengharapkan ini barakallahu fikum, niat yang ikhlas mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya, mengharapkan keselamatan dari api neraka, mengharapkan keridhoannya, mengharapkan agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barakallahu fiikum, jangan lupa termasuk keikhlasan adalah beribadah dalam rangka syukur kepada Allah SWT. Ketika diingatkan oleh Aisyah, bukankah engkau sudah dijamin dengan ampunan? Dijawab, afala akun abdan, afala akun abdan syakura, tidakkah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Barakallahu fikum. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau menyatakan, bukankah aku semestinya bersyukur karena dijamin oleh Allah SWT dengan ampunan? Sebagaimana Allah SWT juga pernah berkata kepada keluarga Daud, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah, wahai keluarga Daud, syukran sebagai syukur kepada Allah SWT. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, jangan kita beribadah hanya karena menginginkan sesuatu, tetapi beribadahlah juga karena syukran lillah. Kita tidak bilang salah kalau seseorang beribadah mengharapkan sesuatu dari Allah, karena jelas memang demikianlah keikhlasan. Mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, mengharapkan keridhaan Allah. Barakallahu fiikum. Tetapi jangan lupa, kita juga beribadah sebagai tanda syukur kepada Allah. Bukankah engkau diberikan sekian kenikmatan? Bukankah kita diberi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga banyaknya? Yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung kenikmatan Allah, la tuhsuha, enggak akan sanggup menghitungnya karena banyaknya. Engkau memiliki nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang dibahas pada pertemuan kemarin. As-sihhat wal farah, itu kenikmatan yang maghbunun fihi makathir minan nas. Kesehatan luas. Bukankah engkau diberi oleh Allah mata yang sehat, bisa memandang, masya Allah. Ada sekian banyak orang yang Allah tidak berikan padanya kenikmatan tersebut. Dalam keadaan lahir buta. Atau karena kecelakaan menjadi buta. Tetapi kita alhamdulillah diberi kenikmatan mata. Sudahkah bersyukur? Telinga kita masih sehat mendengar dengan baik. Sekian banyak orang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Terlahir tuli. Atau karena satu musibah menjadi tuli. Sudahkah kita bersyukur dengan kenikmatan telinga kita? Hitunglah. Dengan kenikmatan penciuman kalian. Yang ketika Allahumma musta'an qadarullah terkena virus COVID-19. Tiba-tiba tidak bisa mencium apapun. Dan tidak bisa merasakan apapun di lidahnya. Sedangkan kita yang sehat walafiat. Dalam keadaan penciuman kita, indera perasa kita, semuanya masih sehat. Sudahkah disyukuri? I'malu ala Dawud syukran. Beramalah wahai keluarga Dawud syukran. Beramalah wahai keluarga Dawud syukran. Maka kita katakan kepada kaum muslimin, beribadahlah sebagai syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum berbicara tangan yang sehat. Berapa kenikmatan yang kita rasakan dengan kita punya tangan ini? Berapa banyak kenikmatan dengan kita memiliki kaki yang sehat? Sebagian orang lumpuh. Tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Sedangkan kita, masya Allah, ikhwan ibn a'azakullah, diberikan atau diperintahkan pada mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut untuk sabar. Dan diperintahkan kepada kita yang diberikan kenikmatan tersebut untuk syukur. Memang hidup di dunia antara sabar dengan syukur. Sabar dengan syukur itu seperti dua sayap burung, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang seorang mukmin dengan dua sayap tadi akan terbang menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabr wa syukur. Sabar dan syukur. Dengan dua sayap itu, seorang mukmin akan terbang menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Tidak bisa satu sayap saja burung bisa terbang, tidak bisa. Dan tidak mungkin seekor burung hanya dengan satu sayap bisa terbang. Artinya enggak bisa sabar tanpa syukur dan enggak bisa syukur tanpa sabar. Apa yang kurang dari kita, kita sabari. Apa yang lebih dari kita syukuri. Maka Rasulullah SAW menjawab, afala akun abdan syakura? Atau afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidakkah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ikhwan ibn a'azakumullah, ada catatan penting sebelum saya lupa. Bahwa kalimat telah diampuni darimu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Sepertinya terkesan bahwa Rasulullah SAW punya dosa-dosa yang harus diampuni dan sebagainya. Hati-hati. Jangan salah paham. Beberapa ulama menjelaskan tentang masalah apa yang diampuni yang dimaksud dalam kalimat ini. Bukankah Rasulullah SAW ma'asum? Bukankah Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan dengan jaminan yakni dijaga oleh Allah? Ikhwan fillah na'azakumullah. Tentunya demikian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'sum, terjaga. Tetapi barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara tentang masalah syukur tadi. Bahwa kenikmatan yang Allah berikan sangat banyaknya tak terhingga. Dan apa yang kita amalkan tidak seimbang dengan itu. Dan itu yang menggelisahkan seorang mukmin. Aku baru beribadah cuma sekian. Sedangkan kenikmatan Allah sangat banyaknya tak terhingga, tak terhitung. Maka Rasulullah SAW beribadah sampai bengkak kakinya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau akan dimaafkan, akan diampuni. Kurang-kurangnya. Maka kata Rasulullah SAW, ya karena itulah. Maka saya ingin bersyukur. Semakin dijamin dengan ampunan, semakin Rasulullah SAW ingin beribadah lebih sungguh-sungguh lagi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang istri yang salihah, melihat suaminya sampai bengkak kakinya atau pecah-pecah kakinya, kasihan, rahmat. Ya Rasulullah, lima tasna hadza? Kenapa engkau melakukan sampai seperti ini? Bukankah engkau telah dimaafkan, telah diampuni? Artinya kurang-kurangnya dari engkau akan dimaafkan oleh Allah. Justru Rasulullah SAW menjawab, karena itulah aku ingin bersyukur. Karena itulah aku suka untuk menjadi abdan syakura. Untuk menjadi hamba yang bersyukur, maka bersungguh-sungguh beribadah dan qiyamul lail. Rasulullah SAW diriwayatkan kadang salat malam, sepertiga malam dihabiskan. Kadang separuh malam. Kadang di malam bulan Ramadan semalam suntuk. Artinya tidak seperti ini terus, tidak seperti itu terus. Kadang di sepertiga malam terakhir saja, kadang setengah malam, kadang semalam. Barakallahu fikum. Berbeda-beda keadaannya. Dan Rasulullah SAW ketika salat malam, kadang ada beberapa sahabat yang ikut. Mengikuti beliau. Alaihissalatu wassalam. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bagaimana salatnya Rasulullah SAW di malam hari. Qala radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah salat bersama Nabi di satu malam. Faqama tawilan. Maka beliau berdiri panjang. Hatta hamamtu bi amrin su. Sangat panjangnya sampai aku punya keinginan untuk berbuat jelek. Sahabat yang mendengarnya bertanya. Qalu, mereka berkata, bimadha hamamta ya Aba Abdurrahman? Apa yang kau inginkan waktu itu? Sampai kau menyatakan menginginkan sesuatu yang jelek ya Aba Abdurrahman. Apa yang kau inginkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an aq'ud wa ada'ahu. Aku ingin duduk dan meninggalkan Rasulullah SAW. Artinya meninggalkan sholat berdiri bersamanya, dia memilih duduk. Ikhwan ibn Azzaullah, sampai seperti itu padahal sahabi. Menunjukkan betapa panjangnya Rasulullah SAW sampai yang lebih muda. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud. Masih sangat muda. Syab. Tetapi kalah kuatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula pernah Hudzaifah bin Yaman yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu malam. Rasulullah SAW membuka surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, aku menduga beliau akan ruku di ayat yang ke-100. Ternyata lanjut. Maka dalam hatiku berkata, oh mungkin mau menyelesaikan surat Al-Baqarah baru ruku. Ternyata setelah surat Al-Baqarah disambung dengan surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa disambung dengan surat Ali Imran. Berapa juz itu berarti? Hah? Al-Baqarah 2 juz. An-Nisa. Semuanya Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran itu 5 juz setengah atau 5 juz lebih. 5 juz seperempat lah ya. Bayangkan itu dalam satu rakaat. Masih belum selesai kisah Hudzaifah. Kata Hudzaifah, membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, kullama atat ayat rahmah sa'al. Wa kullama atat ayatut tasbih sabbah. Wa kullama atat ayat wa'id ta'awwadz. Membacanya dengan cara, kan masih kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, kalau melewati ayat rahmat, beliau berdoa meminta rahmat. Ayat-ayat rahmat artinya ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang ampunan, ayat-ayat tentang kebaikan-kebaikan, berharap ingin mendapatkan. Berdoa. Wa kullama atat ayatut tasbih sabbah. Kalau melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau ada ayat sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sabbih isma rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Kalau ada ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau ada ayat rahmat, berdoa minta rahmat. Ayat-ayat surga, meminta surga. Kalau ada ayat-ayat yang mengerikan, wa'id, ancaman-ancaman, ta'awwaza. Beliau berlindung kepada Allah dari ancaman-ancaman tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di antaranya yang terdengar oleh sahabat, ucapan Rasulullah SAW, a'udhu biwajhik. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. A'udhu biwajhik. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa dibayangkan panjangnya. 5 juz seperempat kurang lebih dibaca dengan tertilan, dibaca dengan satu persatu setiap ayat mengenai surga, mengenai rahmat, berdoa meminta rahmat. Setiap melewati ayat-ayat neraka, berlindung dari api neraka. Setiap melewati ayat-ayat ancaman, berlindung kepada Allah dari ancaman-ancaman tersebut. Dan setiap melewati ayat-ayat tasbih, bertasbih. Ikhwani fidina a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Limadha kata Nabi uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur kata Allah. Memang sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ikhwani fidina a'azakumullah. Ada ucapan beberapa ahli hikmah atau beberapa ulama yang menyatakan bahwa seorang yang sholat hanya karena meminta saja seperti sholatnya pegawai yang menunggu gajian atau mengharapkan gajian. Kalau seorang beribadah hanya karena takut saja, maka seperti ibadahnya budak yang takut pada tuannya. Ayo bagaimana? Yang baik dua-duanya ada. Dan ditambah dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ingin menjadi abdan syakura. Ada rasa harap, ada rasa takut dan didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana budak kalau beramal untuk tuannya hanya karena takut, tidak cinta pada tuannya? Bagaimana para pegawai ibadah hanya pengin bayaran? Apakah cinta pada bosnya? Belum tentu. Tetapi seorang hamba yang beribadah pada Allah, hendaklah ada rasa takut dan ada rasa harap, dan itu didasari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku menginginkan rahmat-Mu. Ya Allah, aku menginginkan keridhaan-Mu. Itu harapan-harapan karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ingin didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena cintanya kepada Allah, jangan sampai Allah murka. Ya Allah, janganlah Engkau murka kepadaku. Fa in lam yakun ghadabun alayya fala ubali. Ketika Rasulullah SAW ditimpa ujian yang berat, terusir dari kaumnya, sampai ke Taif beliau dilempari dengan batu oleh mereka, berdarah kaki Rasulullah SAW. Beliau ketika duduk di pinggir kota dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau hanya berkata dan mengkhawatirkan satu perkara. In lam yakun ghadabun alayya fala ubali. Kalau ini bukan karena kemurkaanku padaku, aku enggak peduli. Lihat ikhwan fil din, a'azakumullah. Kalau bukan karena kemarahanmu kepadaku, aku enggak peduli. Ilaika ashku basni wa huzni. Ya Allah, aku adukan kepadamu kesedihanku. Aku adukan kepadamu kesusahanku. Tetapi kalau ini bukan karena engkau marah kepadaku, fala ubali, aku enggak peduli. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah tentang kesusahannya dan kesedihannya. Tetapi yang lebih dikhawatirkan, apakah ini karena kemurkaan Allah? Ya Allah, kalau ini bukan karena kemurkaanmu, aku enggak peduli. Aku akan sabari. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang beribadah kepada Allah karena cinta, maka di dalamnya ada rasa harap, ada rasa takut, dan semua dia kerjakan dalam rangka syukran lillahi ta'ala. Sebagaimana contoh teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan pada Aisyah, "Uhibbu an akuna 'abdan syakura. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nasallahu ta'ala taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kita berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, dan diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk bisa bermujahadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.